Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Ikhwana fiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita masuk pada bab yang ke-85, babu hifdzis sir, bab menjaga rahasia. Nah, jadi sirun itu adalah rahasia, baik terkait dengan individu maupun orang banyak. Bentuk jamaknya ialah asrar. Nah, sirrun asrarun. Kalau sirrun itu berarti rahasia satu, ya, satu masalah. Kalau asrar berarti beberapa rahasia. Nah, taib, termasuk amanah ialah menjaga rahasia seseorang dan tidak menyebarkannya kecuali jika mendapat izin dari orang itu atau ada kebutuhan yang bersifat darurat untuk menyampaikannya. Nah, taib, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan satu ayat tentang masalah ini, yakni surah Al-Isra ayat 34. Qala Allah Ta'ala wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji kesepakatan, sesungguhnya perjanjian dan kesepakatan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Taib, dalam ayat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud memenuhi janji adalah memenuhi segala macam kesepakatan. Nah, termasuk kesepakatan untuk tidak menyebarkan rahasia. Maka tidak menyebarkan rahasia termasuk perjanjian yang disepakati. Nah, berarti di sini menjaga rahasia adalah wajib, dan menyebarkan rahasia berarti dosa. Tergantung rahasianya, semakin besar perkara yang harus dirahasiakan, maka jika disebarkan semakin dosa besarnya, semakin besar dosanya. Nah, taib, adapun dalil dari hadis, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Hadis yang ke-685 Qala rahimahullah wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna min asharrin nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamah Ar-rajul yufdi ilal mar'ah wa tufdi ilaih thumma yansur sirraha Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah seorang suami yang melakukan hubungan ranjang dengan istrinya, tapi kemudian dia menyebarkan rahasia ranjang dengan istrinya tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Dalam hadis ini terdapat faedah terkait dengan bab bahwa hubungan ranjang suami istri adalah perkara yang bersifat rahasia, privasi, tidak boleh disebar luaskan. Nah, masuk apa ini? Rahasia untuk suami istri. Tidak boleh disebar luaskan. Suami yo enggak boleh cerita-cerita sama teman-temannya tentang adegan ranjangnya. Istrinya juga enggak boleh cerita-cerita sama yang lain tentang adegan apa ini? Ranjangnya. Nah, apalagi sampai disampaikan di medsos-medsos, wah tambah enggak boleh lagi ya. Nah, taib, apalagi sampai dipublikasikan terus disebarluaskan, naudzubillah min dzalik, tambah dosa lagi. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan menyebarkan rahasia istri dalam adegan ranjang termasuk min kabair dzunub, dosa besar. Karena dalam hadis ini terdapat ancaman, yang mana ancaman itu keras. Maka ini menunjukkan perbuatan tadi adalah termasuk dosa besar. Allah mengatakan, Rasul SAW bersabda, orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah suami yang menyebar luaskan rahasia ranjangnya dengan istrinya. Nah, kenapa kok suami gak disebut istrinya juga? Jawabannya sudah terwakili sama suami. Suami gak boleh, istri ya gak boleh. Disebut suami itu orang biasaan. Laki-laki itu lebih pede cerita-cerita seperti itu daripada istrinya. Kalau perempuan masih punya malu ya. Kalau laki-laki kadang-kadang udah hilang rasa malunya. Barakallahu fikum. Tapi sama-sama gak boleh. Jangan sampai kita salah paham. Yang gak boleh itu kalau suami menceritakan rahasia istrinya. Kalau istri menceritakan rahasia suaminya, gak apa-apa, salah ya. An-nisa saqa'iku rijal. Wanita itu sama kedudukan hukumnya dengan laki-laki, kecuali ada kekhususan. Berarti sama-sama enggak boleh. Baik. Hadis berikutnya yang ke-686. Wa an Abdillah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar, semoga Allah taala meridhai keduanya. Anna Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintu Hafsah qala bahwa sungguhnya Umar radhiyallahu taala an ketika putrinya yang bernama Hafsah menjanda, ya, menjadi janda, yakni karena ditinggal mati suaminya. Ya, Hafsah itu putrinya Umar, ya, suaminya adalah Hunais ibnu Hudzafah As-Sahmi. Hunais ibnu Hudzafah As-Sahmi, sahabat yang mulia, termasuk yang gugur pada saat pertempuran Uhud, ya, karena luka-luka sudah tidak bisa selamatkan lagi, yang meninggal. Maka Hafsah menjadi janda. Namanya orang tua, ya, anaknya janda. Mikir bagaimana supaya dapat suami yang baru, sehingga ada yang ngurus, ya. Nah, maka Umar pun berusaha mencarikan jodoh untuk Hafsah. Qala Umar bercerita, laqitu Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Aku akhirnya menemui Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala yang sudah beristri juga, ya. Nah, fa'artu ali Hafsah, aku tawarkan kepada Utsman Hafsah untuk dinikahi. Utsman, ini Hafsah, ya, dia janda, barangkali anda berkenan. Faqultu in syi'ta angkahtuka Hafsah binta Umar. Aku memberanikan diri berkata, wahai Utsman, kalau anda berkehendak, anda bersedia, aku akan menikahkan anda dengan Hafsah binta Umar. Qala Utsman menjawab, sa'andur fi amri. Ya, saya akan melihat dulu, ya, kapasitasku, ya, masih memungkinkan enggak. Falabistu layaliya, kata Umar. Aku pun menunggu beberapa malam, menunggu jawabannya Umar Utsman. Tsumma laqiyani, kemudian Utsman menemuiku. Faqala Utsman mengatakan, qad badali alla atazawwaja yaumi hadza. Setelah aku pertimbangkan, saat ini aku masih belum ingin nikah lagi, ya. Nah, belum ingin tambah istri, ya. Nah, falakitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar pun menemui sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Faqultu, aku pun berkata, in syi'ta angkahtuka Hafsah binta Umar. Wahai Abu Bakar, kalau anda berkenan, aku akan menikahkan engkau dengan Hafsah binta Umar. Fasomata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar diam, gak jawab. Utsman gak jawab, ya insyaAllah tak pertimbangkan dulu, ya, gitu. Kalau Abu Bakar diam, falam yarji ilayya syai'ah, gak jawab apapun. Nah, fakuntu alai'at aujada minni ala Utsman. Sungguh saat itu aku lebih jengkel terhadap sikap Abu Bakar daripada sikapnya Utsman, ya. Utsman lumayan masih ngomong, tak pertimbangkan dulu. Yang ini diam, gak ngomong apa-apa, ya. Jadi aku benar-benar jengkel sama Abu Bakar, yang melebihi jengkelku kepada Utsman, menolak putriku, ya. Falabistulah yahliya, hanya aku pun menunggu keadaan beberapa malam, mikir tak tawarkan siapa lagi, ya. Tsumma khotobah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi datang melamar Hafsah. Fa ankahtuha iyyahu, maka langsung saja aku nikahkan Hafsah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaqiyani Abu Bakrin Faqala la'allaka wajadta alayya khina arta alayya Hafsa falam arti ilayka syai'a. Maka saat itu Abu Bakar menemuiku setelah Hafsa dilamar sama siapa ini? Nabi. Abu Bakar berkata, Umar, mungkin kemarin kamu marah sama aku ketika aku menolak Hafsa. Aku enggak ngasih jawaban apa-apa. Fakultu na'am. Aku jawab, ya betul. Qala, Abu Bakar menjelaskan. Fa'innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fima aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhakaroha falam akun diufsiya sirra rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begini Mar, ya. Aku bukan berarti menolak Hafsa. Bukan berarti aku gak ingin menjawab. Nah, ketika engkau tawarkan Hafsa kepadaku. Tapi aku tahu Rasul itu nyebut-nyebut pengen nikahi Hafsa. Ya. Aku gak mau menyebarkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walau tarokahan Nabi sallallahu alaihi wasallam laqabil tuha. Andai Nabi membatalkannya, ya, niscaya aku akan terima tawaranmu, ya, menikahi Hafsa. Naam, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ta'ayyamat aisarat bila zauj. Ta'ayyamat itu wanita yang menjadi janda, sudah enggak punya suami. Wa kana zaujuha tufiya radhiyallahu anhu. Suaminya Hafsa meninggal. Semoga Allah Ta'ala meridainya. Wajadta ghadibta. Wajadta artinya kamu marah. Baik. Dari hadis ini kita bisa mendapati cerita yang cukup bagus tentang bab menjaga rahasia. Abu Bakar sama Utsman itu di sisi Rasul, ya. Rasul mengungkapkan rencananya kepada Abu Bakar sama Utsman, ya. Ini Hafsa janda ditinggal mati sahabat Khunais ibnu Hudzafah as-Sam, ya. Aku sungguh pengen menikahi dia, ya. Nah, Abu Bakar, Utsman diam, gak bocorkan rahasia ini kepada siapapun. Benar, beberapa hari setelah omongan tadi itu, Umar cari jodoh untuk Hafsa. Tentunya bapak yang baik mencarikan jodoh untuk anaknya yang terbaik. Utsman datang, Utsman didatangi. Ya. Ini saya tidak tahu apa hikmahnya. Utsman dulu yang didatangi, bukan Abu Bakar dulu, ya. Nah, jelas Utsman didatang. Utsman, ini Hafsa sudah jadi janda. Barangkali Anda tertarik menikahi putriku. Kata Utsman, ya tak pertimbangkan dulu, ya. Gitu. Ada basa-basinya Utsman itu, ya. Nah, tapi sama. Utsman gak mau membocorkan rahasia Rasul, ya. Tunggu beberapa malam, Utsman datang, ya. Oh, maaf Umar, saat ini saya masih belum mau nambah istri lagi, ya. Nah, sementara gak mikir nikah dulu. Gitu. Oh ya, Umar sudah apa ini? Agak jengkel, ya. Nah, soal tawarannya ditolak, ya. Ada apa dengan Hafsa? Kurang apa putriku, ya? Nah, kok sampai ditolak? Utsman yang seperti itu, ya, bikin Umar sudah apa ini? Jengkel. Ada sudah apa ini? Basa-basi, ya kan? Nah, akhirnya Umar pun mendatangi sahabat yang mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Wahai Abu Bakar, jika ada perkenan, bisa menikah dengan putriku Hafsah. Loh kok Abu Bakar gak pakai basa-basi? Diam. Karena Abu Bakar gak tahu apa yang harus diomongkan. Karena harus jaga rahasia. Takut kalau ngomong kebablasan, rahasianya apa ini? Terbongkar, ya kan? Diam. Gak ngasih jawaban apapun. Gitu. Umar tersinggung. Salahku apa? Kurangnya Hafsah apa? Kalau kamu gak mau, ya gak mau gitu aja. Kok diam, ya? Sungguh, aku lebih jengkel dengan sikapnya Abu Bakar daripada sikapnya Utsman. Ya, Umar pulang. Bingung. Mau cari jodoh kemana lagi nih, ya? Nah, ternyata gak lama kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang melamar Hafsah. Wah, senang sekali Umar ya. Ini bukan manusia sembarangan ya. Nah, langsung diterima. Dinikahkanlah Hafsah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah tersebar berita, maka rahasia sudah tak perlu dijaga ya kan. Karena sudah selesai urusannya. Rasul berhasil biidznillah menikahi Hafsah sesuai dengan rencana. Nah, maka Abu Bakar pun punya PR. Apa itu? Ya ngasih pemahaman sama Umar supaya gak marah sama dia, ya. Nah, dia nanti suudon. Sikapnya kemarin tuh harus dijelaskan. Maka Abu Bakar pun menemui Umar. Umar, maaf ya. Kemarin sikapku mungkin bikin kamu marah, ya. Sebetulnya aku mau jawab sesuatu, tapi karena itu rahasianya Rasul. Rasul nyebut-nyebut pengen nikahi Hafsah, ya. Nah, seandainya Rasul tidak mau menerima Hafsah, aku akan maju menikahi Hafsah. Berhubung sudah jadi ACC, ya sudah, ya. Maaf ya, gitu. Nah, barakallahu fikum. Tapi begitulah para sahabat dalam menjaga apa ini? Rahasia. Gak ceplos-ceplos sana sini membongkar apa ini? Rahasia. Itu ialah amanah, ya. Nah, kalau sudah selesai urusan, berarti sudah gak ada rahasia lagi, ya kan? Nah, gak masalah. Tapi kalau masih berupa rahasia, jangan dibocorkan, ya. Nah, dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lain, yakni keutamaan Hafsah binti Umar. Nah, apa sisi keutamaannya? Ya tentunya karena beliau adalah ummahatul mukminin, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah jadi istrinya Nabi, itu sudah pertanda baik. Ya, pasti menjadi ahlul jannah. Karena istrinya Nabi tak boleh dinikahi yang lain setelah Nabi meninggal, ya haram. Kalau yang lain kan boleh, ya dinikahi sama orang lain ketika suaminya sudah meninggal, ya. Tapi kalau istrinya Nabi, janda-jandanya Nabi ini tak boleh dinikahi siapapun. Kalau mereka akan mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, ya keutamaan yang luar biasa. Nah, yang kedua, utamanya ialah Hafsah ini, walaupun janda, tapi Hafsah ini terkenal cantik, cerdas, soleha, ya. Nasabnya juga baik, putrinya Umar. Nah, sehingga para sahabat sebetulnya itu, mereka itu antri, ingin menikahi Hafsah. Abu Bakar, Utsman, semuanya itu antri, tapi berhubung Rasul, nyebut-nyebut, wah, diharap mereka mundur ya. Nah, kalah pangkat. Nah, ya. Demikian adabnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Begitu ya. Faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan boleh bagi seorang bapak untuk mencarikan jodoh untuk anak perempuannya, menawarkannya, dan itu bukan aib. ya, asalkan disampaikan kepada orang-orang yang baik, yang solih. Itu bukan menjajakan barang ya, mohon maaf, itu bukan berarti menjajakan barang, tapi karena kadang yang lain itu malu untuk maju, ya kan, gak enak oleh bapaknya itu punya kedudukan, wah diharap gak ada yang berani maju. Nah, tapi kalau bapaknya yang maju, nawarkan anaknya diri lagi, ya kan, membuka peluang bagi yang lain untuk bisa berpikir untuk menikahinya. Nah, begitu tanggung jawabnya bapak kepada putrinya seperti itu ya. Sampai janda sekalipun berusaha untuk memikirkan keadaan putrinya. Nah, ini enggak masalah ya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang adanya wali nikah. Wali nikah adalah wali nasab ya. Ini yang afdol. Sebagaimana Umar menikahkan Hafsah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan adanya wali dalam pernikahan ya. Nah. La nikah illa biwaliin. Enggak sah nikah kecuali dengan apa ini? Adanya wali. Banyak sekarang itu gak paham masalah ini ya. Gak tahu-tahu kok sudah nikah. Kapan nikahnya? Siapa yang nikahkan? Sudah pak nikah sendiri. Nah. Gak pakai wali. Gak perlu. Ya. Sudah sama-sama suka nikah sendiri. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Harus dibatalkan. Harus langsung dipisah. Dibatalkan. Bukan cerai, bisa langsung ya, batalkan. Kalau mau nikah resmi ya harus dengan wali. Dan wali yang afdal, wali nasab ya. Nah, bapaknya, nah, paman-pamannya, dari pihak bapak, saudara-saudaranya yang laki-laki ya. Nah, ashabul asobah, itu wali nasab. Kalau wali nasabnya berhalangan atau enggak ada, maka yang afdal itu wali hakim. Wali yang menikahkan ialah wali dari pihak pemerintah, wali hakim istilahnya ya, yang afdal. Nah. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, hendaknya kita mengklarifikasi perkara-perkara yang dikhawatirkan disalahartikan atau disikapi dengan sikap negatif ya. Nah, khawatir kalau enggak diklarifikasi nanti merembet ke masalah-masalah yang lain. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala an klarifikasi dengan sikapnya. Kan ada satu hajat yang menyebabkan sikapnya seperti itu. Gak seperti biasa, ya kan? Abu Bakar sama Umar itu hubungannya dekat. Diam saja, gak ngomong sama sekali. Berarti kan Umar terasa perubahan itu, ya. Nah, Abu Bakar juga tahu, Umar pasti marah. Tapi ini adalah amanah, rahasia, ya. Gak boleh dibocorkan. Maka Abu Bakar klarifikasi. Demikian yang harus dilakukan ya, supaya tidak ada su'udzon di antara sama kaum muslimin. Karena di antara salah satu sebab perpecahan ya, putusnya ukhuwah, terjadinya persengketaan itu karena apa ini? Masalah yang su'udzon tadi, berburuk sangka tanpa klarifikasi. Nyimpul-nyimpulkan sendiri, meraba-raba sendiri, ya, sehingga semakin enggak jelas masalahnya, ya, semakin kacau. Taib. Hadis berikutnya, yang ke-687. Qala rahimahullah wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah bercerita, kunna azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam indau. Suatu ketika beberapa istri Nabi ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamsi ma tuqti'u misyatuha min misyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'a. Ketika beberapa istri Nabi duduk di samping yang Nabi, datanglah Fatimah radhiyallahu taala anha. Ternyata jalannya Fatimah itu persis, enggak ada bedanya sama sekali dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara jalannya Fatimah itu persis seperti bagaimana cara dan gaya jalannya Rasul. Enggak ada bedanya sama sekali. Falamma ra'aha rahaba biha. Ketika Rasul melihat kedatangan Fatimah, maka beliau pun berkata, wa qala marhaban bibnati, selamat datang putriku, ya. Namanya tarhib, menyambut dengan kata marhaban. Thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Kemudian Fatimah dipersilakan duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri Rasul, langsung didekatkan kepada Rasul. Padahal sekelilingnya itu ada apa ini? Istri-istri Nabi. Thumma saroha. Kemudian Rasul membisikkan sesuatu rahasia kepada Fatimah, ya. Fabakat bukaan syadida. Mendengar bisikan rahasia dari Rasul tadi, Fatimah langsung menangis histeris. Falamma ra'a jaza'aha saroha asaniyah fadohikat. Ketika Rasul melihat Fatimah gunda gulana, maka Rasul pun membisiki lagi untuk yang dua kali. Kemudian Fatimah tertawa. Tadi menangis jerit-jerit, habis dibisiki lagi kok tertawa. Semua istrinya Nabi penasaran, ya. Dan yang berani bertanya adalah Aisyah. Fakultu laha, maka aku, yakni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya kepada Fatimah, khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisa'i bisirar thumma anti tabkin. Wahai Fatimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan engkau dibisiki rahasia, padahal ada istrinya yang lain. Saat itu kamu kok nangis? Falamma qama Rasulullah SAW sa'al tuha. Ketika Rasul meninggalkan tempat, aku tanya lagi sama Fatimah. Maqala lagi Rasulullah SAW. Fatimah, apa sih yang disampaikan Rasul kepada? Qalat ma kuntu li ufsiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu. Maka Fatimah menjawab, aku tidak mungkin menyebarkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Maaf, enggak bisa disampaikan rahasia. Ya. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah meninggal, tidak dirahasiakan lagi, ya. Tidak ada fungsinya rahasia itu karena sudah meninggal orangnya. Qultu azamtu alayki bima li alayki min al-haq lamma haddatsini ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu masih menyimpan penasaran, ya. Wahai Fatimah, saat ini aku minta dengan sangat, Rasul sudah meninggal, ya. Sampaikan kebenaran apa adanya. Apa yang disampaikan Rasul kepadamu, eh? Faqalat ammal an fana. Kata Fatimah, sekarang saya enggak apa-apa menyampaikan, ya. Amma hina sarani fil maratil ula fa akhbarani anna Jibril kana yu'aridhul Qur'an fi kulli sanatin maratan aw maratain wa annahu aradahu al-an maratain wa inni la ara al-ajala illa qad iqtaraba fattaqiyallaha wasbiri fa innahu ni'mas salafu analak fa bakaitu buka illadhi ar-ra'aiti. Ketika Rasul membisikkan ucapannya yang pertama kepadaku, saat itu Rasul memberitahu bahwasanya Jibril akan mendatangi Rasul untuk memurajaah Al-Quran. Nah, yang biasanya setahun itu sekali dua kali, sekarang ini dua kali pertemuannya. Maka Rasul bilang, Fatimah, aku punya firasat semakin sering Jibril kesini berarti ajalku semakin dekat. Bertakwalah engkau wahai Fatimah kepada Allah dan sabarlah. Sungguh sebaik-baik pendahulumu adalah aku. Ya. Maka aku menangis seperti yang engkau lihat wahai Ummul Mukminin Aisyah. Falamma ra'a jazai sarani thaniya faqal ya Fatimah ama tardaina an takuni sayyidatal mu'minin aw sayyidatal nisa'i ahdil ummah fadhahiktu dhahiki alladhi ra'aiti. Ketika Rasul melihat aku sedih, gelisah, maka Rasul membisikkan ucapannya kedua kepadaku. Saat itu beliau berkata, Fatimah, apa kamu tidak senang Allah menjadikan kamu sebagai pemimpin wanita kaum mukminin atau pemimpin wanita-wanita umat ini? Maka saat itu pun aku tertawa seperti yang Anda lihat wahai Ummul Mukminin Aisyah. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim, wa hadza lafdu Muslim. Dan ini adalah lafaz Imam Muslim. Thayyib. Jelas ya. Faedah terkait dengan bab tadi. Rasul membisikkan rahasia kepada Fatimah. Dan itu amanah. Fatimah tidak menyebarkannya walaupun di depan istri-istrinya Nabi. Karena menjaga rahasia itu wajib. Menyebarkannya itu dosa, ya. Nah, begitu yang harus dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Jangan asal nyebar rahasia. Ya. Nah, karena ada hikmah di balik rahasia itu. Kenapa kok harus dijaga, ya? Nah. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan keutamaan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaannya ialah Fatimah diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai pemimpin kaum wanita umat ini, ya. Nah, bukan di dunia tapi di akhirat nanti. Kalau wanita-wanita mukminah saja masuk surga, apalagi pemimpinnya, nah gitu ya, nah, lebih bagus surganya. Kalau orang yang bertakwa saja masuk surga, kalau pemimpin orang yang bertakwa, wah tambah bagus lagi surganya, kan begitu. Ini keutamaan istimewa untuk Fatimah. Yang kedua, Fatimah adalah putri yang paling dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu. Paling disayang. Nah, saking sayangnya Fatimah ini sering dijadikan sebagai apa ini? Ya, perwakilan untuk menyampaikan isi hati istri-istrinya Nabi. Nah, jadi istrinya Nabi kan banyak ya. Itu ada yang linknya Aisyah radhiyallahu taala anha, ada yang linknya yang lain ya. Nah, Aisyah ini istri Nabi yang paling dicintai Nabi, dapat perlakuan istimewa ya. Nah, yang lainnya cemburu tapi gak berani ngomong sama Nabi, hanya menggunakan jasa Fatimah untuk menyampaikan curhatannya istri-istri Nabi yang lain. Nah, karena mereka memperkirakan kalau Fatimah yang bicara langsung diterima sama Nabi ya, karena kedekatan dan kecintaan Nabi kepada Fatimah. Pernah diutus oleh istri Nabi yang lain selain Aisyah ya, Fatimah sampaikan kepada Rasul ya, kami ingin dapat perhatian seperti perhatian yang diberikan kepada Aisyah. Siap, kata Fatimah ya. Fatimah berangkat menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasul sedang berdua dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana biasa, Fatimah datang disambut oleh Rasul. Ada apa, wahai putriku? Saya kesini diutus sama istri-istri Anda, wahai abiku. Ada apa? Mereka menuntut agar mereka dapat perhatian dan cinta seperti yang didapatkan sama si ini, Aisyah maksudnya ya. Nah, apa jawabnya Rasul? Fatimah, bukankah engkau adalah putriku yang mana apa saja yang aku cintai kamu juga mencintainya, ya kan? Nah, betul wahai abi, apapun yang engkau cintai aku ikut mencintainya. Ya sudah, cintai istriku yang ini ya. Gitu, langsung dia Fatimah lapor kepada istri-istri Nabi yang lain ya. Mereka menganggap gagal. Wah, gagal berarti ya. Hanya mereka mengutus Sofia. Sofia ini juga dicintai sama Rasul. Kecantikannya luar biasa, yang paling cantik itu Sofia. Nah, Sofia pun diutus sama yang lain untuk menyampaikan kepada Rasul. Ya Rasul, ya jangan Aisyah sajalah cintanya seperti itu. Kita-kita ini ya, nah itu Aisyah langsung comel-omeli. Aisyah dimarah-marahi sama Sofia ya. Kata Rasul, Aisyah, ayo dibalis ngomongannya itu ya. Nah, kata Aisyah balis ya. Ayo Sofia diam, kalau omongan. Nah, Rasul berkata, Sofia, kamu pasti kalah. Wong ini putrinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anha ya. Sofia pun dia ini semuanya ridho ya, bahwasanya memang mereka itu harus mengakui keistimewaan Aisyah radhiyallahu taala anha di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh suami seperti itu? Jawabannya boleh. Masalah cinta itu gak bisa sama ya. Kalau masalah nafkah bisa sama, karena uang bisa dihitung. Ini 1 juta, 1 juta, 1 juta. Cinta susah hitungnya ya. Nah, maka tidak termasuk persyaratan untuk harus sama. Mesti ada yang senang. Sama anak-anaknya kan gitu. Anaknya laki-laki semua, bila kembar 5. Itu mesti ada yang lebih disukai, ya kan? Nah, tapi kalau masalah uang jajan, ya sama. Uang jajan, uang sangu, sama semua. Bajunya sama semua. Itu memang harus sama, kembar. Tapi kalau masalah kecintaan, enggak bisa sama kan. Nah, baik. Barakofikum. Kemudian dalam hal ini terdapat faedah. Disunahkan menyambut kedatangan tamu dengan ucapan marhaban. Ya, insyaAllah. Marhaban. Ahlu wa sahlan, marhaban ya, itu sunnah. Jadi kalian enggak usah apa namanya malu. Ya. Dengan istilah-istilah yang syar'i tadi, marhaban. Ya, marhaban. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum, beliau adalah salaf terbaik. Jadi istilah salaf itu syar'i, ya. Nah, ya salafus sholih, salaf yang baik. Salaf kita itu siapa? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namanya salafus sholih. Nah, ya. Dalilnya mana ini? Ni'mas salaf ana laki. Maka siapa saja yang ingin diridhai oleh Allah, siapa saja yang ingin menjadi ahlul jannah, yang mendapatkan surga yang paling baik, maka harus mengikuti jejak langkah salafus sholih, salaf yang baik. Siapa itu? Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. InsyaAllah kelanjutannya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga berfaedah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.